seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Rasulullah pun mengatakan, wallah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Seorang hamba yang senantiasa membantu menolong saudaranya, menunaikan kebutuhan-kebutuhan saudaranya kaum muslimin, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menolongnya dan membantunya. Sehingga kalau seandainya kita menginginkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan-urusan yang kita hadapi, dan kalau seandainya kita mengharapkan kemudahan-kemudahan dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi, maka hendaknya kita menolong orang lain. Dikarenakan Nabi menyatakan dalam hadis yang kita bacakan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong seorang hamba tatkala hamba tersebut menolong saudaranya. Dan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu adalah kebenaran. Kita tidak meragukan lagi. Yang mana ini merupakan konsekuensi bagi setiap muslim yang mengucapkan kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan kalau mengucapkan kalimat syahadat Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensinya adalah ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkannya. Wa tasdiku fima akhbar, membenarkan apa yang dikhabarkannya. Wa istinabu ma naha anhu wa jazar, menjauhi apa yang dilarangnya. Wa alla yu'badallah illa bima syara'a, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Ini konsekuensi tatkala seorang mengucapkan Muhammadar Rasulullah. Di antaranya membenarkan apa yang dikhabarkannya. Dan di antara apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita bacakan tadi, wallah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong, membantu seorang hamba tatkala hamba tersebut menolong saudaranya. Sehingga hendaklah kita semangat di dalam ta'awun, menolong, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dikarenakan kita akan mendapat pahala yang besar, kemudian juga Allah akan membalas sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Allah akan senantiasa menolong kita dan membantu kita serta memudahkan urusan-urusan kita. Nah, kalau seandainya kita merasa sulit dalam menghadapi masalah-masalah, problem-problem yang kita hadapi, mungkin di antara sebabnya kita kurang di dalam membantu orang lain. Mungkin kita kurang di dalam menolong orang lain. Sehingga tatkala kita mendapatkan problem, masalah-masalah, baik masalah keluarga atau masalah dengan tetangga, masalah dengan masyarakat, dan masalah-masalah lainnya terasa sulit, terasa sempit, terasa susah. Mungkin di antara sebabnya tadi, kita kurang membantu melepaskan kesulitan saudara-saudara kita. Kita kurang membantu dalam memudahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang kita bacakan tadi, kalau kita senantiasa membantu saudara-saudara kita, maka Allah akan membantu kita. Begitu juga tatkala kita senantiasa memudahkan kesulitan-kesulitan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dunia ataupun di akhirat. Ya. Sehingga hendaklah kita semangat. Nah, membantu fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Semangat dalam membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, bencana dan yang semisalnya. Nah, semangat. Kenapa dikatakan tadi? Di antara sebabnya Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Nah, atau mungkin sebab yang lainnya, kita kurang bertakwa kepada Allah. Ya. Sehingga setiap mendapatkan problem, rasanya susah dan sulit. Padahal kalau kita senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam problem, masalah-masalah yang dihadapinya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kemudian Nabi mengatakan, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ya. Di sini menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Nah, waktu yang kita pakai untuk menuntut ilmu bukanlah waktu yang sia-sia. Perjalanan yang kita tempuh dalam rangka menuntut ilmu bukanlah perjalanan yang sia-sia. Walaupun menghabiskan waktu yang sangat banyak, walaupun berjam-jam menempuh perjalanan dalam rangka thalabul ilmi, atau mungkin berhari-hari, atau mungkin berbulan-bulan, atau mungkin bertahun-tahun, sebagaimana yang dialami oleh para a'immah, para ulama zaman dahulu, ketika belum ada alat-alat transportasi yang modern sekarang ini, sebagian mereka menempuh perjalanan berbulan-bulan untuk menuntut ilmu. Bahkan hanya untuk mendapatkan satu hadis, ada yang berjalan sampai ratusan kilometer, bahkan mungkin ribuan kilometer. Nah, siang di tengah terik matahari, malam kedinginan dan lain sebagainya, tapi mereka semangat dikarenakan mereka mengetahui keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu, rihlah thalabul ilmi. Di mana dengan melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu ini menjadi sebab dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita patah semangat. Nah, harta yang kita korbankan, nah, dalam rangka menuntut ilmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat besar. Mungkin sebagian kita ada yang jalan kaki datang ke majlis ilmu. Sebagian kita ada yang naik kendaraan umum, mengeluarkan uangnya untuk ongkos naik kendaraan tersebut. Ada juga yang naik kendaraan pribadi, baik motornya, mobilnya, mengeluarkan ongkos untuk beli bensin, bahan bakar, dan lain sebagainya. Nah, yang kita keluarkan ini bukanlah perkara yang sia-sia, tapi semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sebab dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan menuju surga itu banyak hambatan-hambatan, banyak gangguan, banyak rintangan-rintangan. Bukan jalan yang mudah. Kenapa? Dikarenakan banyak musuh-musuh kita yang menghalangi kita jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum hawa nafsu kita yang pada asalnya memerintahkan kepada kejelekan-kejelekan, malas melaksanakan ketaatan-ketaatan. Belum lagi para syaitan yang menghalangi manusia dari berbagai macam sisi. Tatkala seorang menempuh jalan yang lurus, menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihalangi di depan, diberikan keraguan-raguan tentang surga, tentang neraka. Dihalangi juga dari belakang, ditarik-tarik untuk menikmati keindahan-keindahan dunia dan melupakan ibadah kepada Allah. Belum di samping kanan, samping kiri, kemaksiatan dihias-hiasi seakan-akan suatu keindahan. Kemudian juga melontarkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama, supaya kita menyimpang, tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak rintangan, banyak tantangan jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang yang senantiasa dia berjalan, menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi SAW mengatakan, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu ditutup, atau neraka itu ditutup, dipenuhi, diliputi dengan perkara-perkara yang sifatnya syahwat, menyenangkan. Tatkala seorang memenuhi syahwat-syahwatnya tadi, melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, keharuman-keharuman, maka sadda langsung dia telah membuka pintu neraka untuk menjerumuskan dirinya kepada neraka tersebut. Sehingga kalau mau masuk neraka itu gampang. Tinggal melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsunya, dengan syahwatnya. Pada asalnya syahwat manusia ini ingin bernikmat-nikmat, bersenang-senang, melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi Nabi menyatakan surga itu ditutup, diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa-jiwa seorang. Nah, pada asalnya jiwa kita ini tidak senang, nah, untuk terus melakukan ketaatan-ketaatan, nah, melaksanakan sholat 5 waktu, datang bulan Ramadan harus puasa di bulan Ramadan, tatkala memiliki harta yang banyak harus dikeluarkan zakatnya, tatkala sudah mampu harus dikeluarkan lagi melaksanakan ibadah haji dan lain sebagainya. Tatkala ada seruan jihad harus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, lelah, capek dan lain sebagainya. Pada asalnya jiwa itu menyukainya. Nah, merasa berat, lelah, capek dan semisalnya. Tapi tatkala dia melakukan perkara-perkara yang pada asalnya dibenci oleh hawa nafsunya, dia semangat dalam melaksanakan sholat lima waktu, semangat dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, saatnya langsung dia telah membuka pintu jannah untuk masuk ke dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Sekali lagi, banyak rintangan, banyak tantangan jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika di akhirat nanti. Nah, kaum muslimin yang hendak masuk ke dalam jannah akan melewati banyak hambatan-hambatan, banyak rintangan-rintangan. Di antaranya adalah jembatan yang disebut dengan shirat. Shirat ini digambarkan seperti suatu jembatan yang keadaannya lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari apa? Pedang. Nah, jembatan yang membentang di tengah-tengah apa? Neraka jahanam. Kita saja kalau jalan di suatu papan misalkan bambu ataupun kayu, hanya cukup pijakan kaki saja sudah mengerikan, tidak mampu kita berjalan. Nah, ini jembatan shirath yang digambarkan keadaan seperti tadi. Yang lebih tipis dari rambut. Bagaimana tipisnya? Lebih tajam daripada pedang. Kemudian juga di bawahnya itu bukan air biasa, apalagi kasur, busa. Di bawahnya neraka jahanam. Nah, ditambah lagi ada kalalib. Ada gantungan-gantungan pengait-pengait. Nah, rintangan-rintangannya sangat banyak. Dan di depannya jannah Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara umatnya ini ada yang melewati shirath bagaikan kilat. Nah, ada yang melewatinya bagaikan sekejap mata. Ada juga yang melewatinya bagaikan kuda yang berlari kencang. Ada juga yang melewatinya bagaikan orang yang lari dengan sekuat-kuatnya. Nah, ada juga di antara umatnya ini yang melewatinya dengan merangkak. Tatkala merangkak disambar oleh pengait-pengait tadi, terluka badannya, tapi terus merangkak sampai selamat dalam keadaan sudah terluka anggota badannya. Ada juga yang merangkak kemudian terkena pengait-pengait tadi masuk ke dalam neraka. Nah, banyak rintangan, banyak tantangan jalan menuju jannah. Dan bagi orang yang dia menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju jannah. Keutamaan sangat besar bagi orang-orang yang semangat menghadiri majelis ilmu walaupun mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, dia luangkan untuk menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu. Sungguh keutamanya sangat besar. Dan hadis ini merupakan targhib, hasungan kepada kita untuk semangat dalam menuntut ilmu. Belum seberapa jarak yang kita tempuh dalam menuntut ilmu ini dibandingkan dengan para ulama zaman dahulu. Jarak yang sangat jauh. Sampai di antara mereka tatkala menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, ada sampai kencing darah. Nah, ada yang sampai pingsan. Ada yang sampai kehabisan minuman. Sampai disebutkan ada yang sampai dikarenakan tidak ada minuman sama sekali, dia minum apa? Air kencingnya. Nah, kehabisan perbekalan, yang ada hanya roti yang sangat keras. Makannya pun harus dicelupkan ke dalam air berjam-jam. Nah, tapi mereka semangat dalam menuntut ilmu. Lantas kita yang tidak seberapa jarak kita dalam menuntut ilmu, bisa ditempuh dalam waktu mungkin beberapa menit saja, mungkin paling lama 1 jam, 2 jam. Kadang-kadang kita bermalas-malasan, tidak mau mengeluarkan uang untuk beli bensin, naik kendaraan dan sebagainya. Padahal sekarang alhamdulillah kita banyak kemudahan-kemudahan. Nah, tapi ternyata dengan banyaknya kemudahan-kemudahan ini membuat malas kebanyakan manusia. Membuat malas. Nah, padahal sebenarnya kemudahan-kemudahan ini sangat banyak. Alat transportasi mudah sekali. Nah, tempat-tempat majelis ilmu mudah sekali. Akan tetapi himmah, nah, semangat yang berkurang. Padahal kalau kita mentafakuri, mentadaburi keutamaan-keutamaan ilmu dan orang yang berilmu, sungguh kalau kita benar-benar mentafakurinya, benar-benar mentadaburinya, hasungan baik kita untuk semangat dalam talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Sampai disebutkan oleh para ulama, al-ilmu khairun minal mal, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu menjagamu. Dengan ilmu menjaga diri kita dari terjatuh kepada perkara-perkara yang mendatangkan kebinasaan dan kecelakaan dunia akhirat. Dengan ilmu menjaga diri kita tatkala hendak melakukan perbuatan ini, ilmu kita mengetahuinya, ini haram, ini tidak boleh, ini bisa menjerumuskan ke dalam azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, kita menahan diri, menjauh dari perkara tersebut. Ini ilmu menjaga kita. Tapi kalau harta, kita yang menjaga harta. Banyak orang yang lelah, capek menjaga hartanya. Banyak hartanya, tidak tenang hidupnya. Takut maling, takut ini, takut itu, rampok dan sebagainya. Tidak tenang. Tidur pun tidak tenang. Sibuk menjaga harta. Nah, kemudian Nabi mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa habatuhumul malaikah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, membacakan kitab Allah, mempelajari kitab Allah di antara mereka. membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran itu bisa mempelajari bacaannya, bagaimana makharijul huruf, bagaimana tajwid dan hukum-hukum yang berkaitan dengan tilawah bacaan Al-Quran, atau juga mempelajari tafsir Al-Quran. Nah, ini masuk ke dalam belajar Al-Quran. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari di sini baik mempelajari bagaimana bacaannya, ya. Maka kita semangat sebagai seorang mukmin, apalagi ahlus sunnati wal jamaah, semangat mempelajari tilawatul Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Nah, bagaimana membaca yang benar, ya, jangan asal-asalan. Nah, dikarenakan ada ahkam, ada hukum-hukum berkaitan dengan tilawah Al-Quran, ya. Naklah kita mempelajari. Nah, dan juga mempelajari dalam bentuk tafsir ayat-ayat tersebut. Ini orang yang paling baik yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, tidak suatu kaum berkumpul di suatu rumah, dari rumah-rumah Allah, di suatu masjid, dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, membacakan kitab Allah, mempelajari kitab Allah di antara mereka, melainkan akan turun ketenangan kepadanya. Ini faedah yang besar. Nah, tatkala kita berkumpul di masjid-masjid Allah, membaca Al-Quran, mempelajari tafsir, penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, kita merasakan ketenangan. Shadaqa Rasulullah SAW. Benar apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Nah, kita merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tatkala kita berada di majlis ilmu, majlis yang dibacakan ayat-ayat Allah, dengan berada di majlis-majlis yang lainnya. Tatkala kita berada di majlis Allah, di majlis ilmu, di majlis yang dibacakan ayat-ayat Allah, kita merasa tenang. Nah, merasa tenang hati kita. Berbeda tatkala kita berada di majlis-majlis yang sifatnya keduniaan. Hati kita galau, kacau. Kadang-kadang ambisi-ambisi dunia ada pada diri kita. Nah, wa ghasiyat humur rahmah, diliputi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini suatu majlis yang dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajarinya. Nah, dianugerahkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis yang sangat luar biasa. Di dalam hadis yang lain disebutkan majlis yang para penghuni langit dan para penghuni bumi mendoakannya, sampai ikan yang ada di perairan mendoakan. Majlis ilmu, orang yang berada di majlis ilmu. Wahafazhumul malaikah, dan para malaikat itu mengerumuni dalam rangka memuliakan majlis ilmu dan orang yang berada di majlis ilmu. Nah, dikerumuni oleh malaikat. Nah, tapi ini perkara gaib. Ya, jangan sampai mana malaikat tidak ada kok, misalnya. Perkara gaib. Yang jelas kita meyakininya. Nah, para malaikat mengerumuni majlis-majlis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka. Nah, pada makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Menyebut-nyebut mereka, memuji-muji orang-orang yang berada di majlis ilmu. Jadi jangan sampai kita meninggalkan majelis ilmu. Nah, majelis ilmu merupakan majelis yang menjadi sebab meningkat bertambahnya keimanan kita. Ketika kita merasakan futur, malas melaksanakan amalan-amalan soleh, nah, maka hendaklah kita segera menghadiri majelis ilmu. Dikarenakan di majelis ilmu tersebut dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang ada keimanan dalam hatinya tatkala mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebab bertambahnya keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman apabila dibacakan atau disebutkan nama Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, bergetarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah keimanannya. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Mereka adalah yang berinfak dari apa yang kami anugerahkan kepadanya. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka adalah kaum mukminin yang sebenar-benarnya. Ya. Orang mukmin yang tersifati dengan sifat-sifat tadi adalah mukmin yang sebenar-benarnya, mukmin yang sejati, mukmin yang hakiki, mukmin yang kuat keimanannya. Di antaranya yaitu orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Nah, bisa kita rasakan tatkala kita jauh dari majlis ilmu, nah, seakan-akan hati kita ini hampa, ya, malas melaksanakan ketaatan-ketaatan. Bahkan sebaliknya, semangat dalam melaksanakan kemaksiatan atau perkara-perkara yang sifatnya sia-sia. Ini tatkala kita jauh dari majelis ilmu. Nah, hampa hati kita. Butuhnya kita kepada ilmu melebihi butuhnya kita kepada makanan dan minuman. Makanan dan minuman hanya sekedar menyehatkan jasmani kita. Tapi kalau ilmu bisa menyehatkan rohani kita, menyehatkan hati kita, di mana kalau hatinya sudah baik, akan memerintahkan kebaikan kepada anggota tubuh yang lainnya. Tapi kalau hatinya jelek, hatinya rusak, hatinya berpenyakit, apalagi hatinya mati, ya, akan memerintahkan kejelekan-kejelekan kepada anggota-anggota tubuhnya. Nah, di akhir hadis Rasulullah mengatakan, "Waman bato'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Barang siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Orang yang lambat amalannya, bermalas-malasan dalam melaksanakan amalan, walaupun dia memiliki nasab keturunan yang mulia, keturunan Ahlul Bait misalkan, nah, keturunan Quraisy dan yang semisalnya, walaupun nasabnya nasab yang mulia, keturunan Nabi SAW misalnya, tapi tatkala lambat melaksanakan amalan, bermalas-malasan dalam melaksanakan amalan, nasabnya tersebut tidak akan mempercepatnya. Nah, dikarenakan Allah itu tidak melihat kepada rupa-rupa seorang, ya, nasab-nasab seseorang. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hati dan amalannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, wajah-wajah kalian, yang ini tampan, yang ini tidak, yang ini cantik, yang ini tidak. Tidak melihat yang demikian. Ya. Dan juga tidak melihat kepada jasad-jasad kalian. Nah, yang ini tinggi, yang ini pendek, tidak. Yang ini besar, yang ini kurus, tidak. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian. Keikhlasan. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala melihat amalan-amalan kalian. Ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita ikhlas ataukah tidak dalam melaksanakan amalan-amalan. Nah, dan melihat amalan-amalan kita apakah sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Ya. Yang menjadi patokan bukanlah wajah-wajah kita. Nah, jasad tubuh kita, bukan juga nasab keturunan kita. Yang menjadi patokan adalah hati-hati seseorang dan amalan-amalannya. Apakah ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi atau tidak? Nah, masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-30, babu syafa'ah. Bab tentang syafaat. Perlu kita ketahui, ya, yang dimaksud dengan syafa'ah, hiya tawassutu lil ghair li jalbi manfa'ah au daf'i madharrah. Mengambil pelantara dengan yang lain untuk mendapatkan manfaat dan menolak kemudharatan. Ini syafaat. Ya. Mengambil pelantara melalui orang lain. Nah, dalam rangka mendapatkan manfaat atau menolak kemudharatan. Jadi syafaat itu bisa tujuannya untuk mendapatkan manfaat atau tujuannya untuk menolak apa? Madarat. Ya. Yang pertama, di antara contoh yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat, nah, seseorang mengambil pelantara yang lainnya untuk membantunya dalam urusan-urusan yang dia lakukan. Nah, bermanfaat. Ya. Contoh yang kedua, dalam rangka menolak kemudharatan. Seseorang mengambil pelantara yang lainnya untuk memaafkan kesalahan-kesalahannya dan mengampuni kezaliman yang telah dia lakukan kepada yang lainnya. Ya. Ini termasuk dalam rangka menolak kemudharatan. Nah, atau contoh yang lainnya ketika di akhirat, Nabi SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, menyanjung Allah, bahkan sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah katakan, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, wasal tu'ta wasfa' tusaffa, mintalah akan diberikan. Wasfa', mintalah syafaat, akan diberikan syafaat. Nah, ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW pun memberikan syafaat, ya, kepada makhluk yang berada di padang mahsyar ketika itu, supaya diputuskan urusan-urusan di antara mereka. Yang mana ketika itu, manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kebingungan. Kenapa? Dikarenakan tidak langsung diputuskan utusan-utusan mereka. Mereka kebingungan, bagaimana ini? Datang ke Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam meminta uzur, nafsi-nafsi, masing-masing. Datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya mengatakan nafsi-nafsi, masing-masing. Sampai datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada seluruh manusia makhluk yang ada di padang mahsyar tersebut, hingga diputuskan urusan di antara mereka, diberikan keputusan. Ini dalam rangka menolak kemudaratan. Ketika mereka mengalami kesusahan, kesulitan, ini syafaat dalam rangka menolak kemudaratan. Dan juga contoh yang lainnya, syafaat di dalam mengambil kemanfaatan. Syafaat Nabi SAW kepada penduduk jannah untuk masuk ke dalam jannah. Para penduduk jannah, mereka tidak langsung masuk ke dalam jannah, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan nabinya untuk memberikan syafaat kepada mereka agar masuk ke dalam jannah. Ini dalam rangka mengambil manfaat. Dan syafaat perlu kita ketahui, ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat ada syafaat yang musbatah dan manfiah. Ada syafaat yang ditetapkan, ada juga yang dinafikan. Syafaat yang ditetapkan itu kalau diminta dari Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi syarat, ada izin dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Izin kepada yang memberikan syafaat dan ridha kepada yang diberi syafaat. Ini syarat syafaat yang sahihah, yang benar. Ada izin dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah kepada yang disyafaati. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di akhirat nanti yang kita sebutkan tadi, tatkala manusia datang kepadanya meminta supaya diberikan syafaat, supaya diputuskan, diberikan keputusan di antara mereka. Rasulullah tidak langsung memberikan syafaat kepada mereka, tapi Rasulullah meminta kepada Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, sujud tersungkur, baru setelah itu Allah berikan izin untuk memberikan syafaat. Ini menunjukkan bahwasannya syarat syafaat yang benar itu ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum illa min ba'di ay ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat yang berada di langit tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah Allah izinkan bagi orang yang Allah kehendaki dan bagi orang yang Allah ridhoi. Malaikat saja syafaat mereka itu tidak bermanfaat kecuali setelah Allah berikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat. Begitupun Rasulullah menyebutkan ada pihak-pihak yang di akhirat nanti bisa memberikan syafaat. Seperti anak-anak kita, para malaikat, orang-orang soleh. Tapi mereka tidak bisa memberikan syafaat dengan sendirinya, kecuali dengan apa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaklah tatkala kita minta syafaat, mintalah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walillahi syafa'atu jami'ah, milik Allah syafaat semuanya, milik Allah syafaat semuanya. Ya. Tidak boleh kita meminta syafaat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikarenakan ini termasuk kemusyrikan. Nah, kemudian syarat yang keduanya, ridho kepada yang disyafaati. Dan ridhoan Allah subhanahu wa ta'ala ini akan diberikan kepada muwahhidin, orang yang bertauhid, kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak akan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Kenapa? Dikarenakan mereka bukanlah orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma lidh-dhalimin min hamim wala syafi'. Tidak ada bagi orang-orang zalim, orang-orang kafir, teman setia, dan juga orang yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Walaupun misalkan anaknya adalah orang-orang yang soleh, tapi tatkala orang tuanya kafir, anak yang soleh ini tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya yang kafir. Nah, atau sebaliknya, orang tuanya orang tua yang soleh, tapi anaknya kafir, orang tua tidak bisa memberikan syafaat kepada anaknya yang kafir. Bahkan walaupun para nabi, para nabi pun tidak bisa memberikan syafaat, nah, kepada kerabat-kerabatnya yang kafir. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan syafaat kepada anaknya yang kafir, istrinya yang kafir. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita kenal sebagai Abul Anbiya, bahkan disebut sebagai Khalilur Rahman, orang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa memberikan syafaat kepada bapaknya yang kafir. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kehususannya, beliau memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib yang kafir, tapi bukan syafaat untuk mengeluarkan dari api neraka, tapi syafaat dalam rangka meringankan azab neraka. Nah, dengan syafaat Nabi SAW diringankan azab bagi Abu Thalib, tapi seringan-ringannya azab neraka digambarkan oleh Nabi SAW memakai sepatu terompah di kakinya, panas mendidih sampai apa? Sampai otaknya. Alhamdulillah. Nah, ini seringan-ringannya adab neraka. Ya. Sebagai yang mengatakan, bukankah syafaat itu tidak ada bagi orang-orang kafir? Bagaimana dengan syafaatnya Nabi kepada Abu Thalib? Para ulama menjawab, ini diantara kehususan Nabi SAW. Dan tidak berlaku bagi yang lainnya. Kemudian jawaban yang kedua, syafaat yang diberikan Nabi kepada pamannya Abu Thalib bukan syafaat untuk mengeluarkan dari adab neraka, tapi syafaat dalam rangka meringankan adab neraka. Nah, yang kedua, syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan. Dalam artinya syafaat yang batil. Nah, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang datang ke kuburan misalkan, kemudian meminta kepada orang yang meninggal, penghuni kubur tersebut, wahai wali ini, wahai wali itu, berilah saya syafaat. Ini syafaat yang syirkiyah, mengandung kesyirikan. Kenapa? Diminta dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengambil pelantara orang-orang yang telah meninggal dunia, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyirikan. Nah, mengambil perantara tadi kita sebutkan sebagai apa? Syafa'ah. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Apa yang mereka lakukan, peribadahan, keberibadahan yang dilakukan kepada berhala-berhala, Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya. Nah, dalam rangka apa? Supaya mereka itu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik mengatakan, mana buduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Ini tujuannya mereka. Nah, orang-orang musyrik tatkala menjadikan sesembahan-sembahan tadi sebagai pelantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan alasan kami ini makhluk yang penuh dengan dosa. Manusia yang penuh dengan kesalahan-kesalahan. Kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, Allah tidak akan mendengar doa-doa kita. Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kita. Sehingga supaya doa-doa kita ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu ada orang yang merekomendasikan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merekomendasikannya? Ya ini penghuni kubur ini, dikatakan mereka adalah orang-orang yang dianggapnya soleh sebagai wali. Nah, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah itu Sami'un Alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sehingga kalau seandainya kalian berdoa, berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengambil pelantara orang-orang yang telah meninggal dunia ini untuk menyampaikan doa-doa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mereka mengatakan, wahai wali ini, wahai wali itu, penghuni kubur tadi yang telah meninggal dunia dipanggil-panggil, wahai wali ini, wahai wali itu, wahai syekh ini, wahai syekh itu, sampaikanlah permintaanku ini kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ingin ini, aku ingin itu, dan sebagainya. Ini adalah kesyirikan, dan ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Nah, orang-orang kufar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan mereka diserupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kalau seandainya ada seorang raja dan ada rakyat jelata. Rakyat jelata ini memiliki permintaan kepada rajanya, memiliki keinginan kepada rajanya. Kalau dia langsung meminta kepada raja, dalam keadaan raja tidak mengetahui rakyat jelata ini, ya, tidak akan mengabulkan keinginan permintaannya. Supaya keinginannya dipenuhi, dikabulkan, maka si rakyat jelata ini harus memakai perantara. Ya, perantara yang bisa merekomendasikan dirinya kepada raja tersebut supaya dipenuhi keinginannya. Baik pelantaranya para menteri misalkan, nah para ajudan-ajudannya, atau kepercayaan-kepercayaan raja dan lain sebagainya. Begitupun kita, kita ini makhluk yang penuh dengan dosa, gak mungkin kalau kita berdoa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu ada pelantara, orang-orang soleh ini yang telah meninggal dunia, pelantara-pelantara kita. Lihat, diserupakan Allah dengan makhluknya, maka kita jawab ya, subhat yang semacam ini. Nah, bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Allah memiliki kesempurnaan berbeda dengan makhluk, penuh dengan kekurangan dan kekurangan. Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Nah, raja memang perlu rekomendasi. Kenapa dikatakan raja itu tidak mengetahui bagaimana keadaan rakyat satu persatunya? Ilmunya terbatas dikatakan manusia. Gak mengetahui seluruh ayatnya bagaimana keadaan orang ini, bagaimana keadaan orang itu, gak tahu. Perlu rekomendasi dari yang tahu tentang keadaan rakyatnya tersebut. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua makhluknya, siapapun dia, setiap orang dari makhluknya Allah mengetahui bagaimana keadaannya. Nah, inna allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah tidak tersamarkan padanya makhluk-makhluk yang ada di langit, di bumi. Tidak ada yang tersamarkan. Nah, sesuatu makhluk pun yang ada di bumi tidak tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu makhluk pun yang ada di langit tidak tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui semuanya. Bahkan, nah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lam. Tidaklah satu daun yang jatuh dari pohonnya melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Satu daun. Yeah. Dalam satu pohon ada berapa daun? Nggak tahu hitungannya. Banyak sekali. Yeah. Daun yang ada seluruh dunia ini tidaklah yang jatuh melainkan Allah mengetahui. Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidakkah yakin bahwasanya Allah Maha mendengar? Maha melihat. Allah mendengar setiap apa yang diucapkan oleh hambanya, baik ucapan rahasia, ucapan bisik-bisik, doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba, Allah mengetahui. Sehingga Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melalui pelantara-pelantara orang yang telah meninggal dunia tadi. Orang yang telah meninggal dunia tadi, mereka tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Nah, la yasma'u du'a'aku. Tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Walau sami'u mastajabalah. Walaupun mereka mendengar misalnya, mereka tidak bisa mengabulkannya untuk kalian. Jangan jadi alasan. Nah, dengan alasan-alasan tadi dikarenakan menyerupakan Allah dengan makhluknya sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, kesyirikan-kesyirikan dan kekafiran. Ini syafaat yang manfiyah yang dinafikan. Tatkala diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua syafaat fid dunya, di dunia. Nah, memberikan rekomendasi kepada yang lainnya. Ini asalnya syafaat. Kita gambarkan tatkala si A misalkan. Nah, si A ini memerlukan bantuan kepada si B. Si B tidak mengetahui keadaan si A. Nah, kemudian si A ini pergi si C. Di mana si C ini dikenal oleh si B. Minta bantuan kepada si C supaya si B ini bisa membantunya. Ini syafaat gambarannya. Misalkan si A meminjam uang kepada si B. Nah, si B tentunya tidak akan mudah-mudah mengeluarkan pinjamannya sebelum dia mengetahui bagaimana keadaan si A ini. Yang mengetahui keadaan si A ini si C misalkan. Nah, begitu juga si C dekat dengan si B. Maka si A ini datang kepada si C minta syafaat. Sebagai pelantara. Pelantara yang bisa menghubungkan dirinya dengan si B tadi supaya si B, nah, bisa memberikan bantuannya dengan rekomendasi si C tadi. Ini gambaran syafaat di dunia. Adapun syafaat dalam di dunia ini terbagi-bagi. Ada syafaat yang muharram, diharamkan. ada juga syafaat yang mubah, ya. Ada juga syafaat pada sesuatu, pada perkara yang diharamkan. Nah, insyaallah mungkin rinciannya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ya. Masih di dalam babu syafaat, bab tentang syafaat. Nah, insyaallah mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya. Dan sebelumnya kita ingatkan kepada kaum muslimin, ya, sehubungan mungkin sebentar lagi, nah, banyak orang istilahkan dengan tahun baru, ya, Masehi, hendaklah seorang muslim, ya, menjauhi perkara-perkara yang sifatnya menyia-nyiakan waktu, yang sifatnya menyerupai kebiasaan orang-orang kafir, yang sifatnya keharaman-keharaman dan dosa-dosa. Nah, dikatakan perayaan tahun baru ini bukanlah syiar-syiar Islam, akan tapi sebaliknya merupakan syiar-syiar kekafiran. Ya, syiar-syiar kekafiran. Nah, sehingga hendaknya kita tidak merayakannya. Nah, jangan sampai kita merayakan hari-hari besar orang-orang kafir. Ya. Nabi mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Jangan sampai kita memperingatinya, walaupun hanya dengan bakar-bakaran jagung. Ya. Nah, bakar ayam gak punya modal. Apalagi bakar kambing, bakar jagung saja. Misalkan. Tetap. Kalau dalam rangka memperingati. Nah, ini termasuk kebiasaan orang-orang kafir yang selayaknya kaum muslimin menjauhinya. Nah, Islam ini mulia. Hendaklah kita bangga dengan Islam. Dan yang kita agungkan adalah syiar-syiar Islam. Bukan sebaliknya seorang muslim mengagungkan syiar-syiar kekafiran. Yeah. Agungkan syiar-syiar Islam. Wa may yu'adzim syai'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk ketakwaan hatinya. Jangan terbalik. Mengaku seorang muslim akan tapi malas mengagungkan syiar-syiar Islam. Yeah. Malas melaksanakan sholat berjamaah yang merupakan syiar Islam. Para perempuannya malas, bahkan malu memakai hijab yang menutup auratnya. Malu memakai pakaian-pakaian yang lebar yang bisa menutup auratnya. Padahal mengakui sebagai muslimah. Ya. Akan tetapi sebaliknya bangga dengan memakai pakaian-pakaian yang tipis, yang terawang, yang sempit, terlihat lekukan-lekukan auratnya. Bangga memakai pakaian tersebut. Padahal mengaku sebagai seorang muslimah. Ini sangat disayangkan, sangat miris sekali. Nah, tatkala mengagungkan syiar Islam, alasannya malu. Yeah. Tapi ketika mengagungkan syiar-syiar kekafiran dalam pakaian, dalam adat istiadat, dalam beribadah, tidak malu, bahkan bangga. Nah, sangat disayangkan sekali. Sehingga mengingat hal itu tadi, kita ingatkan diri saya pribadi khusus ini semuanya, jangan sampai kita menyerupai kebiasaan orang-orang kafir dan mengagungkan syiar-syiar kekafiran. baik dengan petasan-petasan, nah, trompet-trompet, menunggu jam 12. Ya, ditunggu-tunggu ya. Tunggu-tunggu. Alhamdulillah. Nah, bergadang, menghabiskan waktu sampai larut malam ketika adzan subuh dikumandangkan, terus dalam keadaan tidur. Tertinggal sholat subuh, bahkan sampai tidak melakukan sholat subuh sama sekali. Hanya dikarenakan merayakan malam tahun baru. Na'udzubillah. Nah, lebih parah lagi, banyak di antara mereka yang menghabiskan malam tersebut dengan acara-acara kemaksiatan. Musik-musik, joget-joget, minuman keras, campur baur laki-laki dan perempuan, berdua-duaan laki-laki dan perempuan, dan semisalnya. Padahal perkara-perkara ini bisa mendatangkan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Hendaklah kita bangga dengan Islam, yang kita agungkan syiar-syiar Islam. Jangan sampai kita mengagungkan syiar-syiar kekafiran, hari raya, hari raya yang khusus bagi mereka. Islam itu mulia. Jangan sampai kita menyerupai kebiasaan-kebiasaan mereka, dikarenakan ancaman yang keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menyerupai kebiasaan orang-orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan kepada kita dan menyelamatkan kita semuanya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.